kadzibun nafsi. Naam. Demi Allah, mereka orang-orang dari kalangan Bani Salamah terus-menerus yu'annibunani, yakni yalumunani, mencela, yakni menyalahkan diriku, hingga aku bermaksud untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faukadzibun nafsi, sehingga aku menustakan diriku, yakni meralat apa yang aku ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma qultu lahum, kemudian aku mengatakan kepada mereka, hal laki hadza ma'i min ahadin, apakah ada orang yang menerima sebagaimana yang aku terima, yakni nasib yang serupa dengan Ka'ab bin Malik. Qalu, mereka orang-orang Bani Salamah mengatakan, na'am, iya, laqiyahu ma'aka rajulan, ada dua orang yang senasib menerima sebagaimana yang engkau alami. Qala mislama qulta, keduanya berucap, berkata semisal dengan apa yang engkau ucapkan. Wa qila lahuma mislu ma qila lak, dan dikatakan kepada keduanya, ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, semisal jawaban yang dikatakan kepada dirimu. Ini kata mereka. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, qala qultu man huma, siapa dua orang itu? Qalu, mereka mengatakan, Murarah ibn Rubai, Al-Amri. Kalau di nuskahnya Imam Muslim, Murarah bin Rabi'ah, tapi yang sahih dikatakan para ulama bin Rubai. Ini yang disebutkan ini, Rabi'ah. Adapun nisbahnya Al-Amri ini kepada Al-Amr. Kalau di Imam Muslim disebutkan Al-Amiri. Nah, Wahilal ibnu Umayyah Al-Waqifi, kedua orang itu adalah Murarah dan Hilal ibnu Umayyah. Qala, maka Ka'ab mengatakan, fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihima uswah. Mereka menyebutkan untuk diriku dua orang ini, dua orang yang soleh, yang keduanya mengikuti perang Badar, maka pada kedua orang ini terhadap uswah suri teroladan. Qala, Ka'ab mengatakan, famadaitu hina dzakaruhuma li, aku pun berlalu ketika mereka menyebutkan dua orang ini kepadaku. Hina dzakaruhuma li, naam, aku pun berlalu ketika mereka orang-orang dari kalangan Bani Salamah menyebutkan dua orang ini kepada diriku, kata Ka'ab. Kemudian wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salat min baini man takhallafa anhu, dan Rasul alaihi salatu wasallam melarang berbicara kepada kami ketika orang yang mengatakan kejujuran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ka'ab, Hilal dan Murarah, di antara orang-orang yang tertinggal. Jadi cuma tiga orang ini yang tidak boleh diajak berbicara. Qala, Ka'ab mengatakan, fajatana banan nasu au qala taghayyaru lana, maka manusia mereka menjauhi kami, atau Ka'ab mengatakan mereka berubah sikap terhadap kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, hingga bumi terasa sempit bagi diriku. Fama hiya bil ardi allati a'rifu, dan seakan-akan bumi ini yang aku pijak, ya, bukan bumi yang a'rifu, yang aku kenal selama ini. Falabitsna ala dzalika khamsina lailatan. Maka kami lalui yang demikian ini, yakni manusia meninggalkan, menjauhi, tidak berkata kepada kami selama 50 malam. 50 hari dilalui oleh Ka'ab dan teman-temannya. Beliau melanjutkan, fa'ama sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkian. Adapun kedua sahabatku, yakni Hilal dan Murarah, keduanya tinggal dan berdiam di rumah-rumah mereka, yang mana keadaan mereka yabkian, ya, senantiasa menangis, menyesali perbuatan yang mereka lakukan. Wa ma ana, adapun aku, fakuntu asyabal qaumi wa jaladahum. Asyabal qaumi ay aswaru sinnan, aswarul qaumi sinnan. Adapun aku, ya, aku adalah orang yang paling muda di antara mereka. Wa jaladahum ay aqwahum, dan paling kuat di antara kedua temannya. Fakuntu akhruju, aku pun keluar rumah, fashhadu salata ma'al muslimin, dan ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu bil aswaqi, dan aku pun keluar, yai tawafa, berkeliling, keluar ke pasar-pasar. Akan tetapi wala yukallimuni ahadun, tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku pun datang ke tempat, atau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ucapkan atas beliau salam. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, dan beliau di majlisnya setelah salat. Fa aqulu fi nafsi, aku pun katakan pada diriku, aku berkata di dalam hatiku sendiri, hal harraka syafatai yarudu salama amla, apakah beliau alaihi salatu wassalam menggerakkan bibirnya membalas salam ataukah tidak. Nah, ketika diucapkan salam kepada beliau, summa, kemudian usalli, aku salat qariban minhu, ya, aku salat berdekatan dengan beliau. Wa usarikuhu nadhar, dan aku pun mencuri pandang, ya, saraka, mencuri pandang, melirik kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kata beliau, fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya, jika aku menghadap ke salatku, yakni tidak melirik kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka beliau nadhara ilayya, memandang diriku. Faidal tafattu nahwahu, jika aku, ini kalau ini menoleh, ya, melirik kepada beliau, a'radu anni, beliau pun berpaling dariku. Hatta idza tala dzalik alayya min jafwatil muslimina masyaitu hatta tawassartu jidaraha idzi Abi Qatada wa huwa ibnu ammi. Hingga apabila telah lama, ya, yang demikian ini terjadi pada diriku, ini dari sikap kaum muslimin yang mereka mendiamkanku, maka aku pun berjalan hingga tasawwartu, yakni alautuhu, yakni apa, menaiki, meloncat, semacam itu. Jidar rohaidin, jidar, tembok, pagar Abi Qatada. Ya, aku melompati tembok pagar Abi Qatadah. Ini di sini nanti dikatakan oleh Nawawi dalam syarahnya, bolehnya seseorang melompati pagar saudaranya dengan syarat, ya, di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat ini, dan itu merupakan, ya, perkara yang memang maklum sudah diizinkan oleh pemiliknya, maka tidak mengapa. Akan tetapi kalau di dalamnya ada misalkan istrinya, ya, istri saudara kita atau teman kita, maka tidak diperbolehkan yang demikian itu. Baik, kata beliau, dia melompati pagar Abi Qatadah, wahwa ibnu ammi, dan Abu Qatadah merupakan putra pamanku, yakni sepupuku, wahabun nasi ilayya, dan orang yang paling aku cintai. Fasalamtu alaihi, aku pun ucapkan salam kepadanya, fawallahi demi Allah, maradda alaihi salam, dia tidak membalas salamku. Fakultulahu, aku pun katakan pada dirinya, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, unsyuduka billah, ay as'aluka billah, aku minta dengan nama Allah, hal ta'alamuni, apakah engkau mengetahui bahasanya aku, uhibbullaha wa rasulah, ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Fasa kata, maka Abu Qatadah pun diam, tidak menjawab. Fa'uttu fanasyattuhu, fasa kata, aku pun kembali mengulang, meminta dengan nama Allah kepadanya, ya. Akan tapi Abu Qatadah tetap sakata diam. Fa'uttu fanasyattuhu, kembali lagi aku ulang, aku meminta dengan nama Allah, ya, kepada Abu Qatadah. Faqala, maka Abu Qatadah pun menjawab. Abu Qatadah menjawab menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ketika mendengar jawaban ini, faqadat aynai, air mataku meleleh, menangis, ya, mendengar jawaban dari Abu Qatadah. Fatawalla itu, aku pun berpaling, berlalu, hatta tawassartu, enam, hatta tasawwartu al-jidar, hingga aku melompati pagar, dari pagar Abu Qatadah ini. Fabaina ma'ana, amshi fil aswaq, fisukil Madinah. Pada suatu hari, aku pun berjalan di pasar Madinah. Idza nabatiyun min nabati ahli Syam, maka ada nabatiyun, yakni falahu ajam, petani dari petani nabati ahli Syam, dari petani negeri Syam. Nabati bisa anbat, bisa nabir, kata An-Nawawi. Nah, dari negeri Syam, mimman qadima bil bitta'ami yabi'uhu bil Madinah, yang mana orang tersebut, petani tersebut datang membawa makanan untuk dijual di kota Madinah. Yaqul, dia mengatakan, man yadulu ala Ka'ab Malik, siapa yang bisa menunjukkan tentang Ka'ab bin Malik? Fatafiqa nasu yushiruna lahu ilayya, maka serta-merta manusia, kaum muslimin, memberikan isyarat kepada diriku. Ya, memberikan isyarat kepada petani tersebut untuk menuju kepada, yakni menunjui si Ka'ab bin Malik ini. Hatta ja'ani, hingga orang tersebut pun datang kepada diriku. Fadafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan, maka petani tersebut menyerahkan kitab, ini surat, dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiban, dan aku katiban, mampu membaca dan menulis, sehingga tahu isinya atau isi dalam surat tersebut. Faqara'tuhu, maka aku pun membacanya. Fa'idha fihi, maka di dalam surat tersebut tertulis amma ba'du, adapun setelah itu. Fa'innahu, maka sungguh, qad balaghana ana sahibaka qad jafaka, sesungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwasanya sahabatmu, yakni Rasul alaihi salatu wasalam, ya, mendiamkanmu, ya, mendiamkanmu. Walam yajalka Allahu bidari hawan wala madhiatin au mudiatin. Naam. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu tinggal di negeri hawan, negeri yang hina. Wala madhiatin au mudiatin. Ya. Tidak pula menyia-nyiakanmu. Ya, sebagaimana disebutkan Nawawi, boleh dikasrah dot madhi dan disukun ya madhi'ah, atau seperti di sini madhi'ah, sama maknanya. Falhaq bina nuwasika. Naam. Maka bergabunglah bersama kami. Nuwasika ay nusyarikuka, yakni kami akan bersolidaritas, bertutur kata dengan kamu, yakni berserikat. Nusyarikuka artinya seperti itu. Faqultu hina qara'tuha, maka aku katakan ketika membaca surat tersebut, wa hadhihi aidan minal bala, ini juga termasuk dari ujian. Ya. Fatayamamtu ay qasattu biha at-tanur, maka aku pun menuju ke tanur, yakni tempat untuk membakar roti. Naam, fasajartuha, dan aku pun membakar surat tersebut. Ini naam yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ketika mendapat surat tersebut. Hatta idza madaitu 40 minan khamsin, hingga telah sampai 40 hari dari keseluruhan 50 hari 50 malam yang dilarangnya kaum muslimin untuk berbicara kepadaku, belum juga waltabas wastalbasa, belum juga turun al-wahyu, wahyu juga belum turun ketika itu. Maka tiba-tiba idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Faqala, utusan tersebut mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk engkau menjauhi istrimu. Fakultu, aku pun katakan kepada utusan tersebut, utalliquha am madza af'al, aku mentalaknya ataukah apa yang aku lakukan? Qala, maka utusan tersebut mengatakan, la, tidak. Balik tazilha, akan tapi jauhlah dia. Naam. Fa taqrabannaha, dan sekali-kali jangan mendekati istrimu. Farsala ila sahibai. Naam, bimitsli dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus utusan, ya, membawa berita, perintah semisal dengan yang aku terima. Faqultu limraati, aku pun katakan pada istriku, ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Pulanglah engkau ke keluargamu dan tinggallah di sisi mereka hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Faja'at imratu Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu, maka datanglah istri Hilal ibni Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i, seorang yang tua renta, tua sebatang kara. Laisa lahu khadimun, dia tidak memiliki pelayan. Faltakrah an akhdumah, apakah engkau tidak suka, engkau membenci, ya, melarang untuk aku berkhidmat untuk aku melayaninya? Qalala, tidak. Walakin la taqrabannak, la yaqrabannak, na'am. Akan tapi janganlah dia sekali-kali mendekatimu. Tidak mengapa, tapi jangan sekali dia mendekatimu. Dalam tanda kutip, na'am. Faqalat, maka istri dari Hilal mengatakan, innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, wahai Rasul, ma bihi min harakatin ila syai', dia sudah tidak memiliki gerakan, ini tidak bergairah lagi. Nah, wallahi demi Allah, mazala yabki, senantiasa dia itu menangis, mundu kana min amrihi, setelah atau sejak, nah, perkara ini, yani dia didiamkan itu, nah, maka na ila yaumi hada, sampai hari ini dia senantiasa menangis. Ini Hilal bin Umayyah. Faqala li ba'du ahli, maka sebagian dari keluargaku berkata kepada diriku, "Law istazanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timra'atik, faqad adina lim ra'ati Hilal bin Umayyah ayyahdumu, ayna'am antahdumu." Jika engkau, sebagian keluarga dari Ka'ab mengatakan, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada istrimu, maka sungguh ya istri Hilal bin Umayyah telah meminta izin, diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayaninya. Fakultu, maka aku katakan, la astadzin fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan minta izin ya tentangnya terhadap istriku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqul, maka yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'dantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila aku meminta izin kepada beliau terhadap istriku sedangkan aku adalah seorang yang masih muda. Falabistu bidzalika asra layan, maka aku pun tinggal atau menjalani masa yang seperti ini, ditinggal tidak ada istrinya selama asri, yakni 10 hari, 10 malam. Fakamala, fakamula, naam, fakamila, naam, boleh ini, ketiga bacaan ini. Fakamula lana khamsuna laylatan min hina nuhina kalamina. Maka sempurnalah bagi kami khamsun 50 malam. Min hina, dari waktu nuhia an kalamina, kaum muslimin dilarang untuk berbicara kepada kami. Qala, kami melanjutkan. Summa shalaitu shalatal fajri. Kemudian aku pun salat fajar. Sabaha khamsin, pagi yang ke-50. Ya. Pagi yang ke-50. Ala dhahri baitin min buyutina, di suatu rumah dari rumah-rumah kami. Fabaina ma'ana jalisun ala halil lati dzakarallahu ta'ala minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Sami'tu sawta sarihin aw fa'ala sal'in. Pada saat aku duduk alal hal seperti keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kami, yang mana telah sempit pada diri kami dan negeri atau bumi yang luas serasa sempit bagi kami. Sami itu, aku pun mendengar sauta, teriakan suara yang keras, aufa, di atas enam, yang sembari menaiki gunung, yakni sal ini sebuah gunung yang ma'ruf di kota Madinah. Di atas gunung Yaqul, dia mengatakan, ya dia pun mengatakan bi'ala sauti, dengan suara yang lantang yang tinggi, ya Ka'ab ibnu Malik abshir, wahai Ka'ab ibnu Malik, bergembiralah. Fakharartu sajidan, aku pun tersungkur sujud. Ini dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil ketika seorang mendapatkan nikmat, ya, untuk dia melakukan sujud syukur. Dalilnya ini kata Imam Syafi'i. Wa araftu annahu qad jaa'a farajun, dan aku mengetahui sungguh telah datang jalan keluar tentang permasalahanku. Qala, dia pun mengatakan, fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa bi taubatillahi subhanahu wa ta'ala alaina hina salat al-fajr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan kepada manusia, kepada kaum muslimin, tentang taubat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taubat kepada kami ketika salat fajar. Fadzaban nasu yubashirunana, maka manusia mereka pergi, ya, kepada kami untuk memberi kabar gembira tersebut. Fadzaba kibala sahibai mubashirun, dan orang-orang yang membawa berita pergi kepada kedua sahabatku yang senasib dengan diriku. Warakadha rajulun ilayya, dan bangkit seseorang menuju kepadaku. Ini di sini disebutkan dua orang yang menuju kepada Ka'ab bin Malik, farosan, yang satu menunggang kuda, memakai kuda. Wasa'asain, dan satu bersa'i, yakni berlari. Berlari-lari, na'am, min aslama, dari Bani Aslam. Dari Bani Aslama, ya, kibali, yakni menuju kepada Ka'ab bin Malik. Wa aufa alal jabal, dia pun menaiki jabal-jabal, apa, Sal'in tadi. Wa kana sautu asra'a minal faras, dan teriakan orang yang naik gunung tadi lebih cepat sampai kepada diriku daripada yang penunggang kuda tadi. Fala maja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni naza'tu lahu saubaya. Ketika sampai atau datang kepada diriku orang yang aku dengar teriakannya yang memberikan kabar gembira kepada diriku, aku pun melepas kedua bajuku, fakasautuhuma, dan aku mengenakan padanya iyahu, kedua pakaian tersebut kepadanya, bibisyaratihi, karena sebab naam berita gembira yang dia bawa. Wallahi demi Allah, ma'amliku ghairahuma yaumait, aku tidak memiliki baju selain keduanya pada hari itu. Wasta'artu saubain falabistuhuma, aku pun meminjam dua baju dan aku mengenakan baju tersebut. Wantolaktu, aku pun ya bertolak, ata'ammamu, yakni menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatalaqani, untuk bertemu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqani nasu faujan faujan, maka manusia ya menemui, mendatangi aku, faujan afwaja, yakni berbondong-bondong, yuhanni unani, mengucapkan selamat bitaubah, dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu nali, mereka mengatakan pada diriku, itahniaka taubatullahi alaika, selamat atas taubat Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Taubat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. hatta dakhaltul masjidah, hingga aku masuk ke dalam masjid. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas, maka di dalam masjid pun terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, duduk dikelilingi para sahabat. Faqama Talhatu ibnu Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Talha ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu pun bangkit menyongsong hingga dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi demi Allah, maqama rajulun, tidak ada seorang pun yang bangkit minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, dari kalangan muhajirin, khairuhu selain Talha ibn Ubadillah. Wa kana Ka'ab la yansah li Talha, dan Ka'ab tidak pernah lupa terhadap Talha, apa yang dilakukan Talha terhadapnya. Qala, Ka'ab pun mengatakan, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur, dan keadaan beliau alaihi salatu wasallam berseri-seri wajahnya, minas surur, dikarenakan senang, gembira. Beliau pun mengatakan, abshir, bergembiralah, bi khairi yaumin marra alaika mutwaladat ka ummuk. Di riwayat Muslim disebut mundu, sama makna. Bergembiralah engkau, ya, dengan kabar, dengan berita hari ini. Na'am, afwan. Bi khairi yaumin, dengan kebaikan pada hari ini, na'am, yang engkau lalui, yang tidak engkau dapati, na'am, semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Fakultu, aku katakan kepada beliau, amin indika ya Rasulullah, apakah dari sisimu wahai Rasul alaihi salatu wasalam, amin indillah, ataukah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, la bal min indillah, tidak, bahkan itu berita, kabar gembira tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida suras istanara wajuhu hatta ka'anna wajahahu kit'atu qamar. Dan adalah beliau alaihi salatu wasallam apabila beliau bergembira, senang, ya, terhadap sesuatu, istanara, wajahnya pun bersinar. Hingga dikatakan oleh Ka'ab seperti potongan rembulan. Ya, bersinar seperti potongan rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika, dan kami mengetahui yang demikian itu minhu, dari beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam, mungkin sampai sini karena waktunya sudah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.